kenal kamu, tapi ku sayang kamu. Ada apamu yang telah buat aku jadi sayang sama kamu. Tak kamu kenal aku, tapi benar ku sayang kamu. Ada apamu yang buatku begitu sudah sayang sama kamu. Kah kau mau jika kamu kenal diriku? Oh, lagu ini tercipta untukmu dari hati yang kau buat begitu. Lagu ini ungkapan rasaku karena dirimu untuk damaiku. Tak kamu kenal aku, tapi benar ku sayang kamu. Ada apamu yang buatku begitu sudah sayang sama kamu? Mungkinkah kau mau jika kamu kenal diriku? Lagu ini tercipta untukmu dari hati yang kau buat begitu. Lagu ini ungkapan rasaku karena dirimu untuk damaiku. Lagu ini tercipta untukmu dari hati yang kau buat begitu. Lagu ini ungkapan rasaku karena dirimu. Oh, lagu ini tercipta untukmu dari hati yang kau buat begitu. Lagu ini